الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد نعم إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali kitab shalah dari sahih targhib at tarhib. Kita masih di bab yang ke-9 at targhib fil mashyi ila al masajid siyama fil zalam, dan kita sekarang masuk di hadis 305. قال المنذري رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قالت قال dari ابن عباس رضي الله عنهما beliau menyatakan كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد ada orang-orang Ansar yang jauh rumah-rumah mereka dari masjid. Fa'aradu ayyaktarabu, kemudian mereka pun berkeinginan untuk mendekati masjid. Fa'aradu ayyaktaribu, karena jauh dari masjid rumahnya, mereka berkeinginan untuk pindah rumah yang dekat dengan masjid. Fanazalat, kemudian Allah turunkan ayatnya dalam surat Yasin, manaktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami tulis ma qaddamu, apa-apa yang mereka jalankan, wa atharuhum, dan asarnya. Naam, asar, bekas-bekasnya itu ditulis. Asar di sini kalau terkait dengan masalah ini, yakni perjalanan mereka ke masjid, jalannya mereka ke masjid untuk menjalankan sholat lima waktu. Naam, ini akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa thabatu, lalu mereka pun tetap naam di tempat-tempat mereka. Mereka mengurungkan niat untuk pindah ke dekat masjid. Rawi Ibnu Majah bi isnadin jayyid. Naam. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Dekatnya rumah dengan masjid, di situ ada kebaikan, yakni dia mungkin tidak akan terlambat menjalankan sholat berjamaah, dan juga tatkala ada hujan atau yang semisalnya, mungkin dia tidak terhalangi untuk berangkat ke masjid. Berbeda dengan orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid, kadang mungkin terlambat sholat jamaahnya, kadang pula tatkala ada hujan yang di situ kemudian timbul banjir atau lumpur, yang dia tidak bisa untuk berangkat ke masjid terhalangi dengan banjirnya atau lumpurnya. Nah, berbeda dengan orang-orang yang dekat masjid, sehingga orang-orang Ansar ini berkeinginan untuk pindah rumah dekat masjid. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan wahyunya, dan di situ mereka pun akhirnya mengurungkan niat untuk pindah ke dekat masjid. Karena langkah-langkah kaki mereka dicatat oleh malaikat Allah yang kemarin kita sebutkan, setiap langkahnya menaikkan derajatnya, langkah yang satunya menghapuskan kesalahannya. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Ini semakna dengan riwayat yang sebelumnya, orang-orang Bani Salimah yang berkeinginan untuk pindah rumahnya mendekati masjid, dan khabar itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menasihatkan agar Bani Salimah tetap di tempat-tempat mereka dan tidak pindah rumahnya mendekati masjid. Baik. Innalakum bikulli khatwatin darajah. Bahwasanya untuk kalian setiap langkah itu dicatat sebagai derajat, dicatat sebagai kebaikan. Mereka pun menerima arahan, ujahan, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengurungkan niat untuk pindah mendekati masjid. Naam. Hadis yang ke-305 tadi disebutkan Al-Albani sahih li ghairihi mauquf. Mauquf ucapan Ibnu Abbas. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani nabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al ab'adu fal ab'adu min al masjid aqdamu ajran, yang paling jauh kemudian yang jauh dari masjid dia yang lebih besar pahalanya. Semakin jauh jarak rumah dari masjid, maka semakin besar pahala yang dia dapatkan dibandingkan mereka-mereka yang rumahnya yang dekat dengan masjid. Karena langkah kaki yang dilangkahkan lebih jauh dibandingkan orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Sehingga a'zamu ajron, lebih besar pahalanya orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid dan dia menjalankan salatul jamaah di masjid. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala hadisun sahih madaniyul isnad. Naam. Qala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna aqdaman nasi ajran fis salati, sesungguhnya manusia yang paling besar pahalanya di dalam salat, ab'aduhum ilaiha mamsan, yang paling jauh mereka naam jalannya taib menuju salat itu ya, menuju tempat salat. Di manusia yang paling besar pahalanya adalah mereka yang paling jauh jalannya ke masjid. Fa'abaduhum, kemudian yang jauh dan yang jauh, yang kemudian yang lebih dekat begitu berurutan seterusnya. Yang terjauh rumahnya dari masjid itu yang paling besar pahalanya. Walladzi yantadiru sholata hatta yusalliha ma'al imam, dan orang yang menunggu sholat sampai sholat bersama imam, aqdamu ajron, itu lebih besar pahalanya, minalladzina yusalliha summa yanam, dibandingkan orang yang sholat kemudian dia tidur. Dibandingkan orang sholat kemudian dia tidur. Naam. Ikhwani fiddina azani wa a'azzakumullah. Ini diantara yang disebut oleh para ulama makna hadis ini. Mereka-mereka yang menunggu sholat, menunggu iqamah, tatkala sholat itu dijalankan di akhir waktu, ini sholat isya, karena sholat isya itu afdolnya di akhir waktu, tatkala seorang tetap di masjid menunggu sampai ditegakkannya sholat, tatkala sholat itu dijalankan di akhir waktu, nah itu lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang yusalliha, orang yang sholat sendirian di awal waktu kemudian dia tidur. Sholat sendirian tidak ikut jamaah tapi di awal waktu kemudian dia tidur setelah sholat, ini lebih besar pahalanya orang-orang yang nunggu sholat dan sholat bersama imam meskipun itu di akhir waktu. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Jadi di sini baik, tetap seseorang dengan menunggu salat di masjid sebagaimana kemarin kita sebutkan, dia dihukumi sedang menjalankan salat. Dan Rasulullah SAW beliau juga melihat sahabat sudah banyak yang kumpul, maka beliau menyegerakan sholat. Naam. Sholat bersama imam meskipun itu di akhir waktu, jika memang disyaratkan di akhir waktu, itu lebih utama dan lebih besar pahalanya dibandingkan dia sholat sendirian di awal waktu. Ini juga sholat-sholat yang dia memang disunnahkan atau afdolnya dijalankan di akhir waktu, sholat isya. Bagaimana jika sholat yang memang tidak disunnahkan untuk dijalankan di akhir waktu, yang lebih utama dijalankan di awal waktu. Tapi masyarakat yang kita tinggal di situ memiliki kebiasaan ditegakkan sholat di akhir waktu, tapi berjamaah. Di awal waktu tidak ada jamaah di situ. Mana yang lebih afdol? Kita sholat sendirian di awal waktu atau nunggu sholat bersama jamaah di akhir waktu, di sholat-sholat yang tidak disunnahkan untuk diakhirkan. Maka disebut kalau para ulama, kita sholat di awal waktu sendirian, kemudian jika jamaah nantinya sholat di akhir waktu, maka kita ikut berjamaah bersama mereka. Nah, jadi kita sholat dua kali, di awal waktu karena memang itu di awal waktunya, kemudian jika ada jamaah ditegakkan jamaah di masjid itu di akhir waktu, kita mengikutinya dhaif untuk mendapatkan jamaah. Nah, ini ikhwan fiddina azani wa a'azzakumullah. Dhaif. Qala rahimahullah. Di situ disebutkan di footnote nomor 1 di paling akhir ya. Baris paling akhir di footnote nomor 1. Tatkala berbicara al-ab'ad fal ab'ad. Naam. Jadi disebutkan fal murad al khaddu ala khuduri salatil jamaah fil masjid mahma kana ba'idan. Yang dimaksudkan dengan hadis itu adalah anjuran untuk menghadiri salat jamaah di masjid meskipun jauh. Meskipun jauh tempatnya. Baik. Qala rahimahullah wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana rajulun minal ansar, ada seorang sahabat dari kalangan Ansar, la a'lamu ahadan abada minal masjid minhu, kata Ubay bin Ka'ab, aku tidak mengetahui seorang pun yang paling jauh rumahnya dibandingkan dia. Yang paling jauh rumahnya dari masjid jaraknya dibandingkan dia. Ini sahabat Ansar paling jauh na'am rumahnya dari masjid. Dari Masjid Nabawi. Kanat la tuhtiuhu salatun. Bersamaan dengan paling jauhnya rumahnya tidak pernah sama sekali luput dari sholat jamaah. Dalam keadaan dia yang paling jauh rumahnya. Nah, tidak pernah luput dari sholat jamaah. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, lau istaroita himaran, ada yang kemudian ngasih saran, seandainya anda beli khimar, tergabuhu fil zulma, yang bisa anda tunggangi tatkala dalam keadaan gelap. Ini sholat subuh, sholat isya, ya. Bisa naik khimar. Wa fi ramdha, dan juga tatkala panas. Nah, di waktu itu tidak terbayangkan bagaimana luar biasa panasnya perjalanan ke masjid dengan terik matahari yang begitu sangat, yang jarang pula pepohonan, dan juga tentunya tidak sebagaimana sekarang ini yang banyak gedung-gedung yang tinggi, seorang kalau jalan ke masjid bisa ketutupan dengan gedung-gedung yang tinggi. Tatkala itu tidak ada gedung-gedung yang tinggi begitu panasnya, apalagi kaki yang langsung bersentuhan dengan jalannya. Maka dengan jarak yang jauh, ada sahabat yang kemudian memberikan saran kepada sahabat dari Ansar ini, sekiranya beli khimar dipakai untuk ke masjid, naam, tatkala berangkat sholat di malam hari tatkala gelap, isya maupun subuh, ataupun sholat-sholat di siang hari, sholat duhur yang begitu panasnya, sholat asar. Baik. Di sini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah, menunjukkan bahwasanya para sahabat itu perhatian satu dengan yang lainnya. Perhatian satu dengan yang lainnya. Bukan mengurusi urusan sendiri-sendiri. Tidak mau tahu dengan keadaan saudaranya. Nah, maka memberikan usul, memberikan saran. Apa yang dianggap baik untuk saudaranya. Ini gambaran kehidupan para sahabat. Nah. Baik. Sehingga ada mungkin perasaan kasihan sebagian sahabat dengan sahabat dari Ansar ini. Baik, tatkala melihat rumahnya yang paling jauh dari masjid, kemudian berangkat ke masjid tidak menggunakan khimar, bagaimana kalau malam hari, bagaimana kalau siang hari yang begitu panasnya, sehingga merasa kasihan, sebagian sahabat mengusulkan untuk membeli khimar. Baik. Faqala, kata sahabat ini, ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Kata sahabat dari Ansar ini, tidak menggembirakan aku kalau rumahku itu di sampingnya masjid. Sahabat ini malah enggak tertarik kalau rumahnya itu di sampingnya masjid. Naam. Inni uridu ayuktaba li mamsaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Inni uridu, sesungguhnya aku menginginkan ayuktaba, untuk dicatat, untuk ditulis, li untukku mamsaya, yani perjalananku ilal masjid, ke masjid, wa ruju'i, dan kepulanganku, idza raja'tu, jika aku pulang, ila ahli, ke keluargaku. Jadi betul-betul memang kepengin perjalanan ke masjid dan pulang dari masjid itu dicatat dengan langkah-langkah kakinya. Sehingga usulan sahabat yang merasa kasihan dengannya agar beli khimar ditolak. Naam. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Qad jama'allahu laka dzalika kullahu." Sungguh Allah telah kumpulkan untukmu dzalika, hal itu semuanya, yakni dicatat langkah kaki berangkatnya dan dicatat langkah kaki pulang dari masjid. Baik, mendapatkan pembenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa fi riwayatin fatawajjatu lahu, aku pun merasa kasihan dengannya. Faqultu ya fulan, wahai fulan, lau annaka istaraita himaran, seandainya engkau membeli khimar, yaqika ramdha, yang akan melindungimu dari panas, wahawamul ard, dan juga binatang-binatang hawam, serangga-serangga, binatang-binatang yang ada di tanah. Nah, sehingga tidak berbahaya kalau dia naik khimar dibandingkan jalan kaki. Qala ama wallahi, demi Allah, ma uhibbu anna baiti madhabbabun bi baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku ndak suka kalau rumahku itu madhabbabun, ya, nempel dengan rumahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, rumahnya Rasul ya di masjid itu. Di Masjid Nabawi. Jadi intinya di sini sahabat ini tidak senang kalau rumahnya dekat dengan masjid. Naam. Kemudian qala fahamaltu bi himlan. Diterangkan di situ fahamal tu bi himlan, ya, maknanya di foto nomor 2 bi kasril ha, maknahu annahu adhma alayya wa thaqula, besar dan berat atasku, ya, besar dan berat atasku. Ini apa, pernyataan Ubay bin Ka'ab, bukan pernyataan sahabat Ansar tadi. Kenapa kok berat? Berat apanya dengan jawaban sahabat tadi? Nah, dia merasa ucapan dari sahabat Ansar ini, fastaftatuhu li sana'ati lafzihi, aku menganggap atau memandang jelek lafaz yang diucapkan oleh orang tadi, yakni rumah aku tidak senang kalau rumahku dempet dengan rumahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahamani dzalika, dan itu yang membuat susah aku. Itu maknanya taib fahamal tu bi himlan. Berat nerima ucapan sahabat ini yang menyatakan tidak senang kalau rumahnya berdempekan, berdampingan dengan rumahnya Rasulullah. Padahal mungkin kaum muslimin senang kalau dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa melihat aktivitas beliau setiap harinya, bisa bertanya kepada beliau permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi fulan ini taib tidak gembira, tidak senang ya. Jika rumahnya berdampingan dengan rumahnya Rasulullah SAW, bukan karena tidak cinta dengan Rasulullah, maka ada tanda tanya besar pada Ubay bin Ka'ab. Nah, berat untuk menerima ucapan tadi, kok tidak senang rumahnya berdampingan dengan Rasulullah. Nah, hatta ataitu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartu, lalu aku khabarkan, aku ceritakan ucapan sahabat tadi. Tidak senang kalau rumahnya bergandengan dengan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tadi sebutkan ma khubbu anna baiti madhannabun. Madhonnah itu tali, tali kemah. Tidak senang kalau berdampingan, berdempetan. Maka tatkala Rasulullah mendapatkan khabar dari Ubay bin Ka'ab, fada'ahu, lalu Rasulullah SAW memanggil sahabat tadi. Ini yang kemarin kita sebutkan. Hendaknya seorang tatkala mendapatkan berita, dia tabayyun wa tasabbut, sebelum kemudian mengeluarkan apa, perintah atau mengeluarkan na'am jawaban atau yang semisalnya. Hendaknya dia betul-betul memastikan apakah betul fulan ini menyatakan demikian. Maka Rasulullah memanggil sahabat tadi. Faqala lahu misla dzalika. Dan sahabat tadi menyatakan seperti yang diucapkan kepada Ubay bin Ka'ab. Tidak senang kalau rumahnya berdampingan dengan rumahnya Rasulullah. Wa dzakara annahu yarju ajral athar. Alasannya apa? Orang sebutkan dia mengharapkan pahala dari athar, tapak kaki bekas-bekas perjalanannya ke masjid. Karena semakin jauh ya. Kalau rumahnya dekat dengan Rasulullah, jaraknya dekat dengan masjid. Itu yang sahabat tidak senang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalaka mahtasabta. Sesungguhnya laka untukmu apa-apa yang kamu niatkan. Ya. Naam. Yani ingin mendapatkan pahala dari jalan kakinya dia berangkat dan juga pulangnya. Rawahu Muslim wa ghairuhu wa rawahu Ibnu Majah bi nahwi tsaniyah. Taib ar-ramdha mamdudan yal ardu sadidah al-hararah min waqi syamsi. Yakni bumi, tanah yang sangat panas ya, karena sinar matahari. Naam. Ini khan fi din azani wa azzakumullah. Baik. Jadi alasan sahabat ini tidak senang kalau rumahnya dekat dengan Rasulullah karena pengin dicatat langkah-langkah kakinya ke masjid dan pulang dari masjid ya. Maka betapa banyak langkah-langkah kakinya kalau dia minim 5 kali dalam sehari berangkat ke masjid menjalankan sholat 5 waktu. Berapa kebaikan yang dia dapatkan, berapa dosa yang akan dihapuskan karena langkah-langkah kakinya untuk dia berangkat ke masjid dan pulang dari masjid. Sehingga tetap tidak senang jika rumahnya dekat dengan masjid. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Naam. Maka di situ disebutkan di foto nomor 1 qala Ibnu al-Athir, ya. Ibnu al-Athir menyebutkan, setelah menyebutkan ai masdudul bil atnab, yakni masdud, naam, diikat dengan tali, tali kemah atnab, wa tanab ahadu atnabil khaimah, khaimah. Salah satu tali dari kemah. Qala Ibnu al-Athir, yakni ma uhibbu ayyakuna baiti illa janibi baitihi. Maknanya aku tidak senang rumahku itu di sisi rumahnya Rasulullah, di samping rumahnya Rasulullah. Di anni ahtasibu indallahi kasrata khutaya. Karena aku nam akan mengharapkan di sisi Allah kasratu khutaya, yani banyaknya langkahku miti ilal masjid, dari rumah sampai ke masjid. Itu alasan kenapa nah, tidak senang rumahnya dekat dengan masjid. Nah, bukan karena tidak senang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena pengin langkah-langkah kakinya mendapatkan pahala yang banyak. Nah, qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kullu sulama minan nas alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu fi syamsu. Kullu sulama, setiap sulama, setiap persendian. Minan nas, dari manusia, alaihi sadaqah. Dia membutuhkan sadaqah setiap hari terbit padanya matahari. Setiap persendian yang kita miliki ini membutuhkan sedekah setiap harinya. Nah, sehingga baik, mungkin sekilas orang merasakan berat sekali untuk bersedekah setiap harinya. Dalam keadaan mungkin kekurangan dia untuk makannya, bagaimana mungkin dia akan bersedekah terhadap persendian yang begitu banyak yang ada pada tubuhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sedekah itu bentuknya sangat banyak. Bukan hanya memberikan uang, ya, tapi ada perbuatan-perbuatan yang juga termasuk sedekah yang bisa kita jalankan untuk mensedekahi persendian-persendian kita setiap harinya. Maka boleh disebutkan ta'dilu bainal isnaini sedaqatun. Mendamaikan dua orang dengan adil itu adalah sedekah. Tidak mengeluarkan biaya, tidak mengeluarkan uang. Tatkala ada dua orang yang bersengketa, kemudian kita damaikan dengan adil, itu adalah sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabatihi. Dan kamu menolong seseorang pada tunggangannya. Patah miluhu, lalu kamu membawanya, au tarfa'u lahu alaihi mata'u, atau kamu angkatkan barangnya, sedekah itu juga sedekah. Kamu tolong untuk mengangkatkan barang seseorang, kamu tolong untuk dia naik ke atas tunggangannya, ini sedekah, tidak membutuhkan uang. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik itu juga sedekah. Bi kulli khatbatin tamshiha ila shalah shadaqah. Setiap langkah yang kamu berjalan ke masjid itu adalah sedekah. Wa tumidul adza an at-tariq shadaqatun. Dan taib membersihkan gangguan dari jalan itu sedekah. Membersihkan gangguan dari jalan itu sedekah. Naam. Sehingga ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Sedekah, ya. Itu banyak rupanya, ya. Banyak bentuknya. Bukan hanya Taib, seseorang mengeluarkan hartanya. Naam. Tapi seseorang tadi disebutkan berbuat baik kepada orang lain, yang di situ tidak mengeluarkan harta, ya, maka dia termasuk sedekah. Naam. Maka di sini Rasulullah SAW beliau menyebutkan mendamaikan dua orang yang berselisih dengan cara adil itu bentuk sedekah. Bisa kita jalankan untuk mensedekahi persendian kita. Bagi mereka-mereka yang tidak memiliki harta, bisa bersedekah dengan cara itu. Kemudian membantu seorang mengangkat barangnya, mengangkat ketunggangannya. Nah, ini juga bentuk sedekah yang bisa dijalankan orang-orang yang tidak memiliki harta dalam rangka untuk mengeluarkan sedekah bagi persendiannya. Nah, kemudian juga tadi disebutkan berkata dengan ucapan yang baik, menjaga lisannya, tidak menyakiti orang lain dengan lisannya. Naam. Ini juga sebagai bentuk sedekah yang bisa dia jalankan. Naam, tatkala dia tidak memiliki harta untuk bersedekah setiap harinya. Karena tadi disebutkan setiap hari harus dikeluarkan sedekah untuk persendiannya. Naam. Ini sedekah-sedekah yang tidak membutuhkan harta untuk dikeluarkan. Baik. Demikian pula perjalanan kita ke masjid. Langkah-langkah kita ke masjid ini juga sebagai sedekah. Ini bisa kita jalankan untuk mensedekahi persendian-persendian kita setiap harinya. Dan juga beliau menyebutkan bahwasanya menyingkirkan gangguan dari jalan. Jika ada yang mengganggu di perjalanan, baik, apakah itu batu-batuan atau pohon atau yang semisalnya, kemudian dia singkirkan, itu berupa sedekah. Nah, ini semuanya tidak mengeluarkan harta. Baik. Ini bisa dijalankan seorang tatkala dia tidak memiliki harta dan dia harus mengeluarkan sedekah untuk persendiannya. Naam. Dan tentunya ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah, ada jalan-jalan kebaikan yang lainnya yang bisa dijalankan seorang hamba, dan itu dihukumi sebagai sedekah. Baik, sehingga syariat Islam itu tatkala satu perbuatan tidak mampu seorang menjalankannya, ada perbuatan yang lainnya yang bisa dia jalankan. Ada perbuatan yang lainnya yang bisa dia jalankan. Baik. Sehingga tatkala sedekah dengan harta tidak mampu seorang, maka sedekah dengan cara yang disebutkan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah dengan anggota badannya, yakni usahanya, tenaganya. Nah. Kemudian di sini disebutkan Al-Mundhir rahimahullah wal Bukhari wa Muslim. Beliau kemudian menyebutkan tentang makna taib yang disebutkan di atas. As-sulama bidhammis sin wa takhfifil lam dengan mentomasin dan tahfif. Tahfif itu tidak di tasjid, bukan sul, tapi sulam, waksur dan mim al-maksur, wa wahid sulamiyat, wa ya mafasil asabi, yani persendian jari jemari. Nah, persendian jari jemari, tapi bermakna sulam. Ta'dilu bainal isnaini ay tasluhu bainahuma bil adl. Ta'dilu bainal isnaini yakni mendamaikan keduanya dengan adil. Tumitul adza anit tariq tanahihi wa tab'adahu anha. Menyingkirkan dan menjauhkan darinya. Baik. Ini ya bentuk sedekah yang bisa dijalankan naam seorang hamba tatkala dia tidak bisa sedekah naam dengan hartanya. Baik. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya, maukah aku tunjukkan kepada kalian apa-apa yang Allah menghapus dengannya kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah angkat dengannya derajat-derajat. Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu alal makarih, di saat yang naam yang menyusahkan, di waktu-waktu dingin misalnya, tetap disempurnakan wudunya. Wa kasatul khata ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid-masjid. Wa tidaru shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah selesai salat, menunggu datangnya salat berikutnya. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, itu adalah ribat. Ribat itu menjaga di perbatasan. Nah, yang membutuhkan apa kewaspadaan penuh karena dia berjaga-jaga di perbatasan. Nah, maka tatkala tetap menyempurnakan wudhu di waktu yang sangat dingin itu sama dengan ribat. Tatkala memperbanyak langkah ke masjid itu sama dengan ribat. Tatkala selesai sholat menunggu sholat berikutnya itu adalah ribat. Nah, rawahu Malik wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa lafdhu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kafaratul khataya isbaghul wudu alal makarih, yang menghapuskan dosa-dosa adalah menyempurnakan wudu alal makarih, tatkala di saat-saat yang susah. Wa ikmalul aqdam ilal masajid, dan melangkahkan kaki-kaki ke masjid. Wa intidaru shalah ba'da shalah, dan menunggu salat setelah salat. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Kemudian hadis yang terakhir, warwahu Ibnu Majah aidan min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri. Ibnu Majah meriwayatkan juga dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Illa annahu qala, akan tapi beliau menyatakan, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala ma yukaffirullahu bil khotaya, atas apa-apa yang Allah menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahan. Wa yarfa'u bi darajat, dan Allah angkat dengannya derajat-derajat. Qalu bala ya Rasulullah fa dzakaruhu. Naam. Kemudian disebutkan semisal hadis yang di atas. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, ya. Beberapa hadis yang bisa kita baca pada kesempatan hari ini. Nah, di situ tetap menunjukkan anjuran untuk berangkat ke masjid sholatul jamaah meskipun jauh rumah kita darinya, ya, berupaya untuk memperbanyak langkah ke masjid, nah, berupaya untuk tetap menjalankan sholat bersama imam sholatul jamaah, karena pahalanya lebih baik dan lebih banyak. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadal. Ya. Lihatnya sholat fardu di awal waktu, iya. Sholat sunnah untuk mendapatkan jamaahnya. Jadi yang kedua tidak wajib, dia mencukupkan sholat yang tadi dia jalankan di rumah sendirian, tidak apa-apa. Nah, untuk itu sholat di awal waktu. Kemudian dia menjalankan sholat sunnah, tapi tatkala ada jamaahnya. Tidak apa-apa. Jadi dengan sholat sendiri, tapi tatkala kita sholat yang kedua untuk mendapatkan jamaah, tentunya lebih afdol. Dapat pahala sholat berjamaah. Nah, wallahu a'lam bishawab.